لله الذي من اقتسم به نجاه ومن أطاعه بفضله كفاه ومن دعاه سمعه ولباه ومن شد له بالعبادة والمحبة قربه إليه وأدناه وتولاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وبشيره ونذيره الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعاطف على رسولك ونبيك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه الذين مهدوا طريق السوية لسلوك سبيل الله. أما بعد، para habaib, para kiai, para masyayikh, saudara-saudaraku, para pecinta ilmu, para pecinta ulama, para pecinta aulia, wabil khusus wali Allah Habib Ja'far bin Syekhat, dan kita semua sebagai tamu beliau. Pertama, kita semua ini sebagai tamu Allah. Allah berfirman, inna buyuti bil ardi al-masajid wa ummaruha zubbaruha fahakkun alal mazuri an yukri mazaira. Rumahku di muka bumi adalah masjid, masjid, masjid. Yang datang di masjid, yang bersimpuh di masjid adalah tamuku. Maka menjadi kewajiban bagi tuan rumah Allah untuk menjamu para tamu-tamunya itu semuanya yang mulia. Kita tamunya juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita semua termasuk al-fakir, jadi tamunya Habib Ja'far bin Syekhat. Tidak ada maksud lain, kami datang sebagai orang yang kecil rendah untuk mendapatkan obat daripada Habib Ja'far bin Syekhat. Karena saya yakin Habib Ja'far ini adalah Al-Quran, Al-Quran yang berjalan. Ucapan tingkah lakunya, perbuatannya semua sesuai dengan Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu ada kesamaan yang sangat baik dengan madu. Madu dan Al-Quran, Al-Quran dan madu. Madu adalah sari pati dari bermacam-macam kembang dan bunga yang dihisap oleh tahun. Kemudian dia pulang membuat tempat yang indah dan bersih. Maka madu itu firman Allah, syifa'un linnas, syifa'un linnas, obat bagi manusia. Madu adalah obat buat kita, saudara. Kemudian Al-Quran adalah saripati daripada kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah dari mulai Nabi Adam, terus Zabur, Taurat dan Injil. Sarinya adalah Al-Quranul Karim. Juga ini sebagai obat, syifa'un lima fis sudur, obat kuat yang ada di dada ini dari bermacam-macam penyakit yang ada di dalam dada ini. Al-Quran sebagai obatnya, dan ditambah lagi dengan kehadiran kita pada haul Al-Habib Ja'far bin Syekhat, maka kita semuanya menjadi orang yang sehat, jadi orang yang bugar, jadi orang yang fit, yang tabah, menjadi orang yang handal menghadapi segala tantangan di depan kita, untuk menjadi kita bersama nanti berkumpul dengan Habib Ja'far bin Syaiban. Terima kasih. Wa lakum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.